ketika kebanyakan manusia belajar tauhid mengantuk. Apa obatnya supaya kalau belajar tauhid tidak mengantuk? Ya wudu ya akhi kalau mengantuk. Selain itu kesadaran yang lebih penting, kesadaran bahwa yang sedang kita pelajari ini sangat penting bagi kita. Barakallahu fikum, bahwa apa yang dipelajari adalah menentukan agamanya, yang dengan ini akan dikokohkan dia dengan di atas hidayah, di atas iman. Pantaskah sesuatu yang membuat dia dikokohkan ruh bagi dia, kemudian dia mengantuk kepadanya? Itu disadari. Ta'awud. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.